Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatan wa salaman ala mab'utsin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuha ikhwati al-kiram, ra'ani wa ra'akum Allah. Kita masuk pada kajian sesi kedua, yang mana alhamdulillah pada sesi pertama telah kita selesaikan dua poin yang berkaitan dengan keutamaan mereka para ulama pewaris para nabi alaihimussalatu wassalam, dan poin kedua yaitu pembahasan tentang siapa mereka para ulama. Perlu diketahui untuk menambah maklumat di tengah-tengah kita bahwasanya apa yang telah saya sebutkan dari sifat-sifat para ulama, yang mereka adalah pewaris para nabi, begitu pula yang berkaitan dengan tanda-tanda ilmu yang ada di sisi seorang merupakan ilmu yang bermanfaat, al-ilmu nafi'. Maka perlu diketahui bersama bahwasanya poin-poin tersebut tidaklah menunjukkan al-hasr, pembatasan. Bahkan di sana terdapat beberapa sifat-sifat yang lain yang dimiliki oleh para ulama yang mungkin terluput dari penyebutannya, begitu pula tanda-tanda ilmu yang bermanfaat yang mungkin terluput dari penyebutannya. Maka apa yang telah saya sebutkan tidak menunjukkan al-hasr, pembatasan. Kemudian yang berikutnya, ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, kita masuk kepada poin yang ketiga, yang sebelumnya saya jelaskan bahwasanya pada kajian daurah ini pembahasan tentang siapakah pewaris para nabi saya membagi menjadi 4 poin. Telah kita lewati 2 poin yang pertama, kemudian 2 poin yang berikutnya akan kita selesaikan pada sesi kedua ini insyaallah ta'ala. Poin yang ketiga yaitu berkaitan dengan hukuk al-ulama, hak-hak para ulama yang wajib untuk kita tunaikan. Tentunya kita sebagai talabatul ilm, para pencari ilmu, memiliki guru-guru yang mana guru-guru tersebutlah yang bisa kita posisikan sebagai al-ulama. Karena kata-kata al-ulama khususnya di negara kita Indonesia ini mungkin bisa disetarakan dengan kata-kata atau lafaz ustaz-ustaz, cuma sekedar penyetaraan lafaz. Adapun hakikatnya sangat jauh. Hakikatnya adalah sangat jauh. Karena para ulama mereka adalah ar-rasikhuna fil ilm, orang-orang yang memang memiliki kekokohan ilmu yang sangat kuat. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sekian banyak sabdanya beliau selalu menyebutkan al-barakatu ma'a akabirikum, keberkahan-keberkahan yang banyak itu ada bersama para ulama besar kalian. Ulama-ulama besar kalau yang ada di muka bumi ini, contoh wakilnya, contoh nyatanya adalah mereka para ulama yang berada di negara Arab sana, negara Arab Saudi. Hak-hak para ulama yang harus kita tunaikan, yang mungkin bisa kita seperti yang saya bilang tadi realisasikan bagi para guru-guru kita yang berada di ma'had-ma'had ahlu sunnah ataukah majlis-majlis ta'lim dan yang semisalnya, Mereka memiliki hukuk, hak yang harus kita tunaikan sebagai murid, murid kepada guru. Di antaranya yang pertama adalah tauqiruhum wa ihtiramuhum. Kita harus menunaikan hak mereka para ulama. Yang pertama adalah menghormati mereka. Menghormati mereka. Dalam hal ini berkata Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah, umirna an natawadu'a liman nata'allamu min. Kami diperintahkan, kata Imam Ahmad alaihi rahmatullah, untuk bertawadu, untuk merendahkan diri-diri kita kepada orang-orang yang kita belajar kepadanya. Bahasa bebasnya, kita diperintahkan untuk bertawadu, merendahkan diri kepada guru-guru kita. Ini perkataan Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah. Jadi hak yang pertama adalah kita menghormati mereka. Kenapa? Kita harus menghormati mereka para ulama, para guru-guru kita, karena mereka lah orang-orang yang senantiasa membimbing umat manusia. Mereka lah orang-orang yang senantiasa meluangkan waktu-waktu mereka untuk terus bisa mewariskan warisan-warisan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mereka habiskan waktu-waktu mereka untuk ilmu ini. Seperti contoh misal ulama kibar yang ada di zaman kita sekarang ini, Syekh Rabi' bin Muhammad bin Hadi, atau Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah wa ra'ah. Umur beliau sekarang 88 tahun, sudah sangat tua sekali. Akan tetapi kalau kita melihat dari kunjungan-kunjungan para asatidah kita kepada beliau, pasti yang dibahas adalah masail-masail ilmiah, permasalahan-permasalahan ilmiah yang menunjukkan tentang rasikhnya beliau, kokohnya beliau kepada ilmu syariat ini. Di umur yang 88 tahun itu, beliau memiliki waktu khusus dari ba'dal isya sampai tengah malam untuk mencari dan membaca kutub para ulama ussalaf, khusus, tidak bisa diganggu. Dari ba'dal isya sampai tengah malam itu beliau meluangkan waktunya untuk membaca kitab-kitab karya-karya para ulama. Karena seperti yang saya isyaratkan di awal sesi tadi, ilmu itu sangat luas. Bahkan beliau yang berumur 88 tahun pun masih menuntut ilmu. Lantas apakah dengan ini kita yang mungkin baru berusia 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun mau puas dengan ilmu yang telah kita dapat? Maka perlu yang namanya at-tauqir, penghormatan kepada mereka. Karena mereka inilah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga agama Allah Rabbul Alamin sebagai generasi penerus. Karena kehadiran mereka lah yang akan membawa kedamaian yang ada di muka bumi ini. Dalam hal ini berkata pula Al-Imam Tawus rahimahullahu ta'ala, kata beliau, minas sunnati ayyuwaqqar al-alim. Di antara sunnah yang dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kita menghormati para ulama. Disebutkan oleh Imam Tawus di sini, kalau kita perhatikan bersama, minas sunnah, di antara sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau lebih teliti menelaah kata-kata beliau ini, Al-Imam Tawus, minas sunnah, maka di situ kita bisa mengambil faedah bahwasanya ini merupakan amalan yang tidak boleh dianggap sepele. Sebagaimana tatkala kita mendengar perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memelihara jenggot, minas sunnah, itu adalah sunnah Nabi. Begitu pula tatkala kita mendengar perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengangkat kain di atas mata kaki, sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Sunnah yang dianjurkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam itu akan membawa kebahagiaan dunia dan akhirah. Maka tatkala Imam Tawus di sini mengatakan minas sunnah, itu perlu diperhatikan. Bukan cuma sekedar satu lafaz yang tidak ada maknanya, tidak ada maksud dan tujuannya. ucapan kata per kata para ulama memiliki makna. Inilah yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Rajab. Sedikit ucapan mereka, akan tetapi luas maknanya. Itulah kelebihan yang ada di sisi para ulama. Yang mana kelebihan itu dimiliki oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bisa kita lihat sekian banyak hadisnya. Kalimat-kalimat yang singkat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung dari niatnya. Kalimat yang singkat, maknanya sangat luas. La dharara wa la dirar, tidak boleh memudharati dan memudharatkan orang lain. Kalimat yang singkat, maknanya sangat luas. Kalimat-kalimat yang ringkas. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang beliau merupakan imamul ulama menyebutkan bahwasanya di antara keutamaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada beliau adalah inni u'utiitu jawami'al kalim. Aku diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jawami'al kalim. Maksudnya apa? Kalimat-kalimat yang ringkas akan tetapi memiliki makna yang sangat luar biasa. Ini salah satu cirinya ucapan-ucapan para ulama, orang-orang yang terbimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Maka perkataan Al-Imam Tawus tadi minas sunnah, di antara sunnah, dianjurkan untuk kita menghormati para ulama, para guru-guru kita. Maka di situ bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya ini merupakan amalan yang agung. Yang tatkala kita menghadirkan niat-niat ikhlas kita untuk menghormati mereka para ulama, pasti dan pasti Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan al-ajr was-thawab, ganjaran dan pahala dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hak mereka yang pertama, yang wajib kita sebagai murid-murid mereka menunaikannya. Kemudian yang kedua adalah addu'a'u lahum wal istighfaru lahum, berdoa, mendoakan kebaikan untuk mereka dan memintakan ampun untuk mereka, beristighfar. Dan hal ini sesuai dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang telah saya sebutkan pada sesi pertama tadi, bahwasanya Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard. Sesungguhnya para ulama itu senantiasa didoakan oleh semua makhluk yang ada di muka bumi ini, baik di dunia maupun di atas langit sana. Di dunia makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, para hamba Allah Rabbul Alamin, semuanya mendoakan kebaikan untuk para ulama agar mereka istiqamah, mereka membimbing umat manusia, mereka membimbing kaum muslimin. Ini yang ada di muka bumi. Yang ada di atas langit sana, makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala dari kalangan para malaikat mendoakan mereka. Bahkan dalam hadis yang sahih, mereka menaungi para ulama agar senantiasa mendapatkan rahmat dan keutamaan dari Allah Rabbul Alamin. Bahkan di dalam hadis tersebut disebutkan ikan-ikan di lautan pun mendoakan mereka para ulama. Jadi hak mereka adalah mendapatkan doa kebaikan dari kita semua. Luangkan waktu kita untuk mendoakan kebaikan untuk mereka para ulama, menjaga. Karena itu kebaikannya adalah untuk kita sendiri. Kebaikannya adalah untuk diri kita sendiri. Karena dengan adanya para ulama, maka kaum muslimin yang ada di muka bumi ini, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, pasti akan terbimbing di atas cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi semua sisi mendoakan mereka. Yang ada di muka bumi, mendoakan. Yang ada di atas langit, mendoakan. Yang ada di lautan, mendoakan. Semuanya mendoakan. Dan meminta ampun atas dosa-dosa mereka. Karena seberapa tinggi pun keadaan mereka, mereka adalah bashar, seorang manusia. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan innama ana bashar. Aku hanyalah seorang manusia. Dalam artian beliau sallallahu alaihi wasallam juga memiliki yang namanya an-naqs wa taqsir, kekurangan-kekurangan. bukan manusia yang sempurna. Kalau dari sisi keimanan dan ketakwaan, beliau paling sempurna. Dari sisi keilmuan, beliau paling sempurna. Kan tetapi manusia biasa. Bahkan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketika aku menghukumi atau menjadi qadhi antara kalian, memberikan hukum, maka aku akan melihat dari dua pihak. Pihak si A mengatakan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Pihak si B mengatakan seperti itu, seperti itu, seperti itu. Maka Rasul alaihi salatu wasallam menghukumi keduanya, mengislahkan keduanya. Maka kata Rasul alaihi salatu wasallam, barang siapa yang aku putuskan karena kepandaiannya dalam berbicara, dan aku putuskan itu adalah hak dari saudaranya, maka ketahuilah bahwasanya yang telah aku putuskan adalah qit'atan minan nar, sepotong dari api neraka. Karena Rasul adalah manusia biasa yang tidak mengetahui ilmu ghaib. Datang dua pihak kepada beliau, yang mungkin pihak yang salah ini lebih fasih dalam berbicara, lebih pintar dalam meyakinkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan, "Inna ma ana bashar, aku hanya seorang manusia." Oleh karena itu, kita sebagai kaum muslimin, sebagai murid-murid para ulama, memiliki kewajiban untuk beristighfar, meminta ampun atas dosa-dosa mereka. Kemudian ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, hak yang ketiga yang dimiliki oleh mereka para ulama adalah seperti yang tercantum di dalam sebuah hadis yang sahih dari riwayat al-Imam At-Tirmidzi alaihi rahmatullah dari sahabat Abi Umamah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Inna Allah wa malaikatahu wa ahlal ardi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya serta penduduk muka bumi. Perhatikan, ada tiga jenis yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini. Ini berkaitan dengan hak mereka yang ketiga. Hak mereka yang ketiga yaitu mendapatkan perlakuan baik dari kita. Mendapatkan al-ihsan dari kita sebagai murid-murid mereka, para ulama. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam sambungan hadisnya, "La yusalluna 'ala mu'allimin nasil khair." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya serta penduduk muka bumi, "La yusalluna." Ma apa makna yusallun? Dijelaskan di sini oleh para ulama bahwasanya yang dimaksud dengan yusallun di sini adalah yad'un wa yuhsinuna ilaihim, mendoakan dan berbuat baik kepada mereka. Jadi tatkala mereka telah menyampaikan ilmu-ilmu syar'i, membimbing kita untuk terus berada di jalur atau di koridor yang benar sesuai dengan syariat Islam, itu adalah kebaikan yang sangat besar. Adalah kebaikan yang sangat besar. Dan tatkala seorang mendapatkan kebaikan, sepantasnya dia membalas kebaikan tersebut. Karena kebaikan-kebaikan inilah yang akan mendapatkan cahaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amalannya. Kalau seorang menyampaikan atau memberikan kebaikan kepada kita, al-ihsan dibalas dengan al-ihsan, kebaikan dibalas dengan kebaikan. Nah, tatkala para ulama memberikan ilmu kepada kita, itu kebaikan yang sangat besar sekali, yang bisa membawa kita bahagia dunia dan akhirat. Maka apa balasan kebaikan kita? Di antaranya tadi yang sebelumnya, berdoa kepada mereka. Dan yang menjadi titik poin ini adalah berbuat baik, membalas kebaikan mereka tersebut dengan kita berbuat baik juga kepada mereka. Apa bentuk berbuat baik? Sangat banyak. Perbuatan al-ihsan kepada mereka sangat banyak. Tergantung kondisi pada masing-masing negara misalnya. Seorang ulama yang hidup di zaman Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah pernah mengatakan bahwasanya aku memiliki seorang murid khusus. Kalau bahasa kita mungkin asisten pribadi. Maka kata teman Al-Imam Ahmad ini alaihi rahmatullah, dialah yang selalu menyiapkan keperluanku yang berkaitan dengan majelis ta'lim, ceramah-ceramah agama, ataukah kitab-kitab yang aku butuhkan. Maka ini merupakan salah satu bentuk balasan kebaikan kita kepada mereka. Ya, seperti yang dicontohkan oleh teman dari Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah, mempersiapkan keperluan mereka, kebutuhan-kebutuhan mereka yang berkaitan dengan muhadharah ataukah majelis ta'lim dan yang semisalnya, kitab bacaan yang harus mereka miliki, semua dipersiapkan membantu untuk lancarnya majelis tersebut. Ini hak mereka para ulama dan merupakan kewajiban kita sebagai murid-murid mereka. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lain, beliau bersabda, "Wa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u." Barang siapa yang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah kebaikan tersebut semampu kalian. Balas kebaikan itu. Fa illam tajidu ma tukafi'u fad'u lahu hatta taraw annakum qad kafa'tumuh. Kalau seandainya kalian tidak mampu untuk membalas kebaikan-kebaikan mereka, bagaimana caranya? Maka doakanlah mereka dengan kebaikan. Kembali ke poin yang kedua, hak mereka. Jadi kalau kita sebagai pribadi, murid-murid dari kalangan para ulama yang mungkin belum bisa membantu mereka secara langsung karena jauhnya jarak kita, karena tidak dekatnya kita kepada mereka dan yang semisalnya, maka amalkanlah hadis Rasul ini. Fad'ulah, doakanlah kebaikan kepada mereka. Dan ini merupakan salah satu solusi tatkala kita terhalangi untuk berbuat ihsan kepada mereka, karena kita mungkin memiliki niat untuk membantu mereka, menyiapkan perlengkapan mereka, mungkin membawa mereka, menuntun dan yang semisalnya, akan tetapi mungkin terbatas jarak, waktu dan yang semisalnya, kita tidak mampu untuk melakukan al-ihsan kepada mereka. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fad'ulah, doakanlah mereka. Itu sudah merupakan perbuatan ihsan yang terbaik. Doakan mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keistiqomahan dalam membimbing umat manusia di muka bumi ini. Kemudian ikhwati fillah, ra'ani wa ra'akumullah, di antara hak-hak mereka pula yang keempat adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar di dalam kitab beliau Jami' Bayanul Ilm Fadli. Beliau di situ menyebutkan kumpulan-kumpulan hak yang dimiliki oleh para ulama. Jadi seperti rangkuman apa saja hak mereka. Jadi kita sebutkan tadi poin pertama, kedua, ketiga, yang keempat ini berupa rangkuman yang langsung disebutkan oleh seorang al-imam Ibnu Abdul Bar. Kata beliau, min haqqil alimi alaika, di antara hak seorang ulama kepada dirimu wahai para murid-murid ulama, yang pertama adalah antusallima alal qawmi ammatan wa takhtassu bihi bittahiyyah. Ini yang pertama, rangkuman dari Ibnu Abdul Bar, imam Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kata beliau, di antara hak seorang alim, seorang ulama yang wajib untuk engkau tunaikan adalah tatkala engkau memberi salam kepada khalayak ramai, engkau khususkan salam tersebut kepada beliau, kepada si ulama tadi. Jadi kita sudah memberikan salam kepada halayak ramai, kita khususkan salam tersebut untuk mereka, para ulama. Dan ini sesuatu yang ma'ruf, terlebih di Saudi Arabia sana, di Madinah. Tatkala seorang syekh misalkan keluar dari rumahnya, maka sudah banyak para talabah, para murid-murid mereka yang menunggu. Lantas datang satu orang yang lain, murid khusus mereka misalnya, itu memberikan salam kepada halayak ramai, assalamualaikum. Maka dijawab pula, waalaikumsalam. Dan masuk khusus, bersalaman khusus kepada syekh tersebut, seorang alim tersebut, sambil mencium keningnya, sambil mencium keningnya dalam rangka menghormati. Ini sangat banyak dan sangat ma'ruf di Arab Saudi, mengkhususkan salam untuk mereka, karena salam tersebut hakikatnya adalah doa kebaikan untuk mereka. Kemudian kata Imam Abdul Bar, Ibnu Abdul Bar, wa anta jlisa amamah, ketika engkau, di antara hak tersebut adalah duduk di depan dia ketika bermajlis. Wala tusyirinna biyadika ilaih, dan jangan engkau isyaratkan tanganmu, engkau tunjukkan tanganmu ke hadapan wajah dia. Menjaga sopan santun. Wala taghmaz bi'ainik, dan jangan engkau jelekkan dia dengan pandangan matamu. Jangan kau jelekkan dia, ulama tadi, dengan pandangan matamu. Wala taqulanna qala fulanun khilafu qawlih, dan jangan engkau datang kepada dia lantas mengucapkan, afwan wahai syekh, si fulan atau si A berbeda pendapat dalam masalah ini misalkan dengan dirimu. Ini merupakan sesuatu yang menunjukkan sedikitnya adab, sedikitnya adab yang dimiliki oleh orang tersebut. Datang kepada seorang alim sambil mengatakan, si A memiliki pendapat yang berbeda denganmu. Misalnya, seorang syekh atau seorang alim atau seorang ulama atau seorang ustadz memiliki pendapat ketika setelah ruku wajib bersedekap. Ini pendapat yang ma'ruf di kalangan para fuqaha. Kemudian datang seorang murid lantas mengatakan, afwan ustadz, ustadz fulan pendapatnya tidak seperti itu. Kalau dari ruku, ya sudah, tanpa bersedekap. Nah, ini namanya orang yang tidak memiliki adab. Tidak boleh seperti ini. Karena apa? Karena bikin sakit hati orang tersebut, ulama tadi, ustadz tadi, harus memiliki yang namanya adab yang tinggi, menghormati tadi. Tidak boleh seenaknya kita mengucapkan hal-hal yang menyakiti hati mereka. Harus kita jaga. Ini orang berilmu, ini ulama. Tidak boleh kita benturkan antara si A dengan si B, ulama A dan ulama B, tidak boleh. Dalam permasalahan-permasalahan fikih, yang masalah itu adalah masalah yang luas, maka dipersilahkan memilih. Mau bersedekap setelah ruku, silahkan. Tidak bersedekap pun silahkan. Tahiyat akhir, tangan yang mau digerakkan silahkan, tidak digerakkan pun silahkan. Masalah fikih, bebas. Jangan dibenturkan antara ucapan si A dan ucapan si B. Masing-masing memiliki hujjah, masing-masing memiliki dalil, masing-masing bersumber dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai dibenturkan. Kemudian kata beliau, wala taghtabanna indahu ahad, dan jangan sekali-kali engkau bergibah tentang seseorang di hadapannya, menjelekkan seseorang di hadapannya. Wala tatlubunna usratahu au isratahu, dan jangan engkau mencari-cari kesalahannya. Seperti yang saya bilang tadi, ulama merupakan bashar, manusia biasa. Maka tatkala dia memiliki kesalahan, manusiawi. Kul bani Adam khata. Setiap bani Adam pasti terjatuh ke dalam kesalahan. Wa khairul khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang terjatuh dalam kesalahan tersebut adalah yang segera bertaubat, segera rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dicari-cari kesalahannya. harus kita hormati. Mereka ini memiliki posisi yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala plus di hadapan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kata beliau, wa in zalla qabilta ma'dziratahu. Ketika dia tergelincir, terjatuh dalam kesalahan dan meminta uzur, maka hendaknya engkau menerima uzur dia. Wa 'alaika an tuwaqqiruhu lillahi ta'ala. Dan wajib atasmu wahai murid-murid para ulama untuk menghormati mereka karena Allah. Perhatikan di sini, lillah, karena Allah. Jadi bukan kita karena tidak enak atau karena yang lain, urusan-urusan duniawi, la. Karena Allah. Allah yang memerintahkan kita untuk menghormati mereka para ulama. Kemudian kata beliau, wa in kanat lahu hajah sabaqtal qaumul li khidmatih. Kalau dia memiliki satu kebutuhan, maka sepantasnya engkau merupakan orang yang pertama untuk membantu dia. Wala tusarru fi majlisih, dan jangan berbisik-bisik di majlisnya. Wala ta'khud bi thawbih, dan jangan engkau tarik bajunya. Yang menunjukkan adab-adab yang kurang baik. Fa innama huwa kan nakhlah, karena seorang ulama itu ibaratnya seperti pohon kurma. Tantazir mata yaskut 'alaika minha syai'. Yang mana pohon kurma itu engkau tunggu, kapan buah kurma ini matang dan jatuh. Begitu pula ibaratnya seorang alim, kapan seorang alim ini bisa menyampaikan hadisnya, ilmunya. Jadi kita harus sabar menunggu, tidak bisa tergesa-gesa menarik bajunya, dan yang semisalnya dari contoh-contoh yang beliau sebutkan. Ini diantara hak-hak para ulama yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Barr di dalam kitabnya. Dari beberapa hak-hak ini menunjukkan kepada kita bahwasanya inti yang dimaukan di sini adalah kita memiliki adab sopan santun kepada mereka para ulama, ahlul ilm, orang-orang yang berilmu. Karena apa yang mereka miliki adalah sesuatu yang sangat agung. Jadi sudah pantas kita untuk menghormati mereka. Dan apa yang dimaksudkan dari jeleknya adab-adab yang tidak sepantasnya ditujukan kepada ulama, maka ini sering sekali timbul di tengah-tengah kita, khususnya para talabatul ilm, yang terkadang kita juga terlepas kontrol untuk menghormati mereka, untuk menghargai mereka. Maka yang seperti ini harus dijaga. Seperti ini harus dijaga. Karena satu-satunya orang yang bisa menjadikan keadaan dunia ini berimbang adalah mereka para ulama, seperti yang telah sering saya isyaratkan pada awal-awal majelis ini. Ikhwati fillah, ra'ani wa ra'akumullah. Selesai kita pada poin hak-hak ulama yang wajib untuk kita tunaikan. Seperti yang saya bilang tadi, intinya adalah kita beradab, memiliki sopan santun kepada mereka, karena mereka adalah orang-orang yang memiliki posisi yang agung. Kemudian poin yang terakhir, yang berikutnya adalah darurah al-irtibat bi ulama'i ahli sunnah. Keharusan untuk memiliki kesinambungan atau hubungan yang intens, hubungan yang rutin dengan ulama-ulama ahlu sunnati wal jamaah. Sering saya sebutkan bahwasanya para ulama tersebut adalah orang-orang yang memiliki keilmuan yang mumpuni. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberikan rekomendasi khusus. Lebih dari itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan rekomendasi khusus untuk mereka. Maka wajib atas kita untuk selalu mengikuti langkah-langkah mereka. Bagaimana cara mengikuti langkah-langkah mereka? Yaitu tadi, menjaga terus hubungan. Jangan sampai kita terlepas dari petuah-petuah mereka, nasihat-nasihat mereka. Apa yang mereka nasihatkan, apa yang mereka sarankan kepada kita, hendaknya kita berusaha untuk terus berada di atas jalur nasihat tersebut, jalur petuah tersebut. Karena itu akan membawakan kita kepada keselamatan. Dan lebih khusus, untuk kita bisa menjaga hubungan dengan para ulama, yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana kita melihat atau mengambil ibrah, mengambil pelajaran tentang cara akhdhul manhaji anhum wa talaqqi anhum. Bagaimana kita bisa mengambil manhaj mereka, ajaran mereka, al-haq yang ada di sisi mereka, dan bagaimana kita juga bisa mengambil ibrah dari ulama-ulama yang terdahulu terhadap guru-guru mereka. Maka dalam majlis ini saya akan menukilkan ucapan Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullahu taala di dalam kitab Jami'ul Ulumi wal Hikam, tatkala beliau mengucapkan bagaimana cara yang benar untuk selalu menjaga hubungan yang baik dengan para ulama. Maka kata beliau, man salaka tariqatal ilmi ala ma dzakarnah, dan barang siapa yang menelusuri jalur ilmu yang telah kita sebutkan, tamakkana man fahima jawabul hawadits alwaqi'ah ghaliban, maka dia akan bisa menjawab problematika-problematika kehidupan sesuai dengan zaman yang ada. Kemudian kata beliau, li'anna usulaha tujadu fi tilkal usul al-musyaru ilaiha, karena asal usul ilmu syar'i tersebut sama. Maksudnya adalah asal usul ilmu syar'i ini bersumber dari satu orang, yaitu Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi tatkala kita menimba ilmu dari kalangan para ulama, mengambil ilmu dari mereka, ajaran dari mereka, maka itu hakikatnya adalah ilmu yang kita dapat merupakan warisan langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dengan ilmu itulah kita bisa menyelesaikan sekian banyak problematika yang ada di zaman-zaman ini. Intinya adalah dengan ilmu tersebut. Kemudian kata beliau, wala budda ay yakuna suluka hadha at-tariq khalfu ahli, dan tentunya menelusuri jalan tersebut, yaitu ilmu syar'i ini, harus di bawah bimbingan orang-orang yang ahlinya. Tidak bisa setiap orang kita ambil bimbingannya, ilmunya, ajarannya, tidak bisa. Harus kepada ahlinya. Kemudian kata beliau, Kasyafi'i wa Ahmad wa Ishaq wa Abi Ubaid wa man salaka sabilahum. Dan contoh ulama pada zaman dahulu kata beliau adalah seperti Imam Syafi'i, seperti Al-Imam Ahmad, seperti Al-Imam Ishaq dan Al-Imam Abu Ubaid, dan yang sejalan dengan jalan-jalan mereka. Fa inna man idda'a suluka hadha at-tariq ala ghairi tariqatihim waqa'a fi mafawiz wal mahalik. Dan barang siapa yang menyeru untuk dia mengajarkan ilmu-ilmu selain jalur yang telah ditelusuri oleh imam-imam tersebut yang telah saya sebutkan, maka kata Al-Imam Ibnu Rajab, mereka telah menelusuri jalan yang akan membawa kepada kesengsaraan, bukan keselamatan, kesengsaraan. Karena berbeda jalurnya. Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Ishaq, Al-Imam Abu Ubaid, ini ulama zaman dahulu yang memiliki ilmu yang luar biasa. Kalau kita mungkin Al-Imam Arba'ah, iya, imam yang empat. Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, dan Imam Malik. Ini ulama-ulama besar. Maka ringkasnya apa yang diucapkan oleh Imam Ibnu Rajab di sini, tatkala ada mereka para ulama yang mengambil jalan selain jalannya empat orang ini, empat imam besar ini, maka ketahuilah bahwasanya jalan tersebut menuju ke kesengsaraan dan kesesatan. Jadi sebenarnya tugas kita itu mudah, hanya sekedar al-ittiba', mengikuti, mengikuti dan mengikuti langkah mereka, orang-orang yang terdahulu. Bukan tugas kita untuk al-ibtida', bukan tugas kita untuk mengada-ada, berinovasi, bukan. Oh, zikir yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini setelah sholat 33 kali takbir, 33 kali tahmid, dan 33 kali tasbih. Maka datang seseorang dan mengatakan, sini sepertinya kurang ini. Kalau ditambah mungkin lebih bagus. Berinovasi. Tugasnya bukan berinovasi dan membuat sesuatu yang baru, bukan. Tugas kita adalah mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasul, yang turun kepada para sahabatnya, yang turun kepada tabi'in, terus sampai ke zaman kita. Itu tinggal diikuti saja. Al-ittiba', bukan ibtida'. Karena kalau pintu ibtida', pintu berinovasi ini dibuka, maka masing-masing sudah punya cara, Yang kelompok sana punya cara untuk berzikir sebanyak 100 ribu kali. Yang sebelah sini berzikir sebanyak 200 ribu kali. Yang sebelah sana lagi kurang 500 ribu kali plus goyang kepala ke kanan dan ke kiri. Masing-masing berinovasi. Yang tidak diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu Imam bin Rajab di sini memiliki kalimat yang sangat bagus. Patokannya adalah empat imam ini. Empat imam besar yang sudah kita sepakat bahwasanya mereka adalah ulama yang ada di zaman Bani Adam atau di zaman umat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Imam Ahmad, Al-Imam Malik, Al-Imam Abu Hanifah dan Al-Imam Asy-Syafi'i. Patokannya ini. Tatkala ada yang keluar dari jalur mereka, maka tanda tanya besar, ada apa ini ulama ini? Ada apa ustaz ini? Ada apa guru ini? Ada apa kiai ini? Kita harus dipertanyakan, kenapa mereka melenceng dari ajaran-ajaran orang yang telah direkomendasi oleh Allah dan Rasulnya? Maka menjaga hubungan dengan ulama-ulama yang terdahulu atau yang lebih dikenal dengan salafus saleh itu harus kita lihat dari berbagai macam sisi. Di antaranya adalah sebuah kisah yang dikeluarkan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Tazkiratul Huffaz. Ketika beliau menyebutkan tentang biografi Imam Abu Dawud. Imam Abu Dawud yang memiliki karya Sunan Abi Dawud. Maka kata Imam Adz-Dzahabi, dan riwayat ini atau kisah ini akan mengkonekkan kita, menyambungkan kita dengan bagaimana hubungan yang terus menerus dari kalangan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari dahulu hingga sekarang. Kata beliau, kan Abu Dawud yushabbihu bi Ahmad bin Hanbal fi hadihi wa dallihi wa samtihi. Dahulu Al-Imam Abu Dawud alaihi rahmatullah itu mirip sekali perilakunya, adabnya, ilmunya dan gerak-geriknya seperti Al-Imam Ahmad. Perhatikan, Imam Abu Dawud memiliki kemiripan dengan Al-Imam Ahmad. Kemudian kata beliau, wa kana Ahmad yushabbihu fi dzalika biwaqi'. Dan Al-Imam Ahmad memiliki penyerupaan atau memiliki kemiripan dengan Al-Imam Waqi', Waqi' bin al-Jarrah, ulama ahlul hadis. Dari jari Abu Dawud, itu perilakunya, gerak-geriknya, adabnya, ilmunya mirip dengan Imam Ahmad. Dari bawah ya, Abu Dawud mirip dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad mirip dengan guru beliau yang namanya Waqi'. Wa kana Waqi' yushabbihu fi dzalika bi Sufyan. Dan ternyata Al-Imam Al-Waqi' apa yang dilakukan oleh beliau itu mirip dengan guru beliau yang namanya Sufyan Ats-Tsauri. Wa Sufyan bi Mansur. Dan Imam Sufyan memiliki kemiripan dengan Al-Imam Mansur. Wa Mansur bi Ibrahim. Dan Al-Imam Mansur memiliki kemiripan yang sama dalam hal gerak-geriknya, dalam hal adabnya, dalam hal ilmunya, dalam hal apa yang disampaikan dengan Al-Imam Ibrahim. Dan Imam Ibrahim memiliki kemiripan dengan Al-Qamah. Wa Al-Qamah bi Abdullah bin Mas'ud. Al-Qamah memiliki guru yang namanya Abdullah bin Mas'ud, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Kemudian kata beliau alaihi rahmatullah, wa qala Al-Qamah, dan Al-Qamah ini berkata, kana Ibnu Mas'udin yushabbihu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadihi wa dallih. Dan adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhuma, beliau memiliki kemiripan dengan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lihat dari bawah, dari Al-Imam Abu Dawud terus ke atas. Dari Abu Dawud mirip dengan Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal mirip dengan Waqi'. Waqi' mirip dengan Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri dengan Mansur. Mansur dengan Ibrahim, Ibrahim dengan Alqamah, Alqamah dengan Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud dengan Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tasalsul, bersambung, tidak terputus. Ini yang dinamakan dengan irtibat bi ulama'i ahli sunnah. Hubungan yang ada terus menerus dari kalangan para ulama ahlu sunnati wal jamaah. Jadi secara tidak langsung, tatkala kita ingin melihat adabnya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ajaran beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka lihatlah kepada Imam Abu Dawud, lihatlah kepada Imam Al-Bukhari, lihatlah kepada Imam Muslim, ulama-ulama besar di zaman kita sekarang, lihatlah kepada Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani, kepada Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan, Mufti Abdul Aziz Al-Syekh, ulama-ulama zaman sekarang, Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali, Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi, ulama-ulama besar zaman sekarang. Yang pasti mereka memiliki tasalsul tadi, silsilah tadi yang bersambung sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya kenapa dinamakan al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Itu yang diwariskan, ilmu tadi, adab tadi, seluruhnya. Yang tidak akan terputus sampai akhir zaman nanti yaumul qiyamah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman. Ikhwati fillah, ra'ani wa ra'akumullah. Berkata al-Imam Ibnu Qutaibah atau al-Imam Qutaibah bin Sa'id, afwan, berkata al-Imam Qutaibah bin Sa'id alaihi rahmatullah, "Idza ra'aita ar-rajul," jika engkau melihat seorang lelaki, "yuhibbu Yahya bin Sa'id wa Abdurrahman bin Mahdi wa Ahmad bin Hanbal, fa innahu 'ala sunnah." Jika engkau melihat seorang yang mencintai Yahya bin Sa'id, Abdurrahman bin Mahdi, dan Ahmad bin Hanbal, ini tiga nama besar ulama di zaman Al-Imam Ahmad. Yahya bin Sa'id, Abdurrahman bin Mahdi, dan Al-Imam Ahmad. Barang siapa yang engkau melihat ada orang yang mencintai mereka ini, kata Al-Imam Qutaibah, fa innahu 'ala sunnah, maka ketahuilah bahwasanya dia berada di atas sunnah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa man khalafa hadza fa'lam annahu mubtadi'. Akan tetapi jika engkau melihat ada orang yang tidak menyukai mereka, ada orang yang tidak suka kepada Al-Imam Ahmad, yang tidak suka kepada Al-Imam Syafi'i, yang tidak suka kepada Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, maka kata Imam Abu Taibah, kalau ada orang-orang yang tidak suka dengan ulama-ulama ahlu sunnati wal jamaah, fa'alam, ketahuilah, annahu mubtadi', bahwa dia adalah seorang ahlul bid'ah, hizbi. Dan salah satu ciri dari mubtadi', hizbi, tidak senang kepada para ulama. Camkan ini. Tidak senang kepada para ulama. Kalau dinasihati, pasti diingkari. Ini salah satu tanda-tanda besar mereka. Kalau kita mau melihat contoh nyatanya, lihat kisah Ali bin Hasan bin Abdul Hamid Al-Haladi. Lihat bagaimana perlakuannya kepada Syekh Rabi' Al-Madkhali. Lihat kisah-kisah dia. Silahkan cari di internet. Bagaimana keadaan Ali Al-Halabi kepada Syekh Rabi', celaan-celaan dia. Habis Syekh Rabi' dicela. Seorang ulama ahlu sunnah di zaman kita, Syekh Rabi' Al-Madkhali, habis dicela oleh Ali Hasan Al-Halabi. Begitu pula Yahya Ali Al-Hajuri. Ini semua orang-orang yang tidak beradab dengan para ulama. Hati-hati dari mengambil ilmu dari mereka. Orang-orang yang tidak terbimbing di atas cahaya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu yang menjadi tolak ukur apakah seorang itu berada di atas sunnah Rasul ataukah tidak, lihat perlakuan dia kepada ulama. Kalau dia beradab kepada para ulama, mendengar nasihat ulama, mendengar petuah ulama, maka insyaallah taala dia berada di atas sunnah Rasul alaihi salatu wasallam. Tapi kalau sebaliknya, ma'assalamah. Ma'assalamah. Kita hanya bisa mengucapkan salam kepada mereka. Ikhwati fillah, ra'ani wa'alaikumullah. Dan apa yang saya sebutkan di sini dari tasalsul atau wajibnya kita untuk terus berhubungan, terus mengikuti, mendengarkan petuah-petuah mereka para ulama ahli sunnati wal jamaah, bukanlah yang dimaksud di sini adalah taklid, sekedar taklid, mengikuti, taklid buta. Bukan. Berbeda antara taklid dengan al-ittiba. Kalau taklid buta itu hanya sekedar mengikuti. Orang jalan ke kanan, kita ikut ke kanan. Orang jalan ke kiri, kita ikut ke kiri. Orang membayar zakat 5.000, kita ikut bayar zakat 5.000. Taklid, mengikuti. Tapi kalau yang namanya al-ittiba, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahasa Indonesia ini sempit, iya. Jadi taklid diartikan bahasa Indonesia mengikuti, ittiba juga diartikan mengikuti. Tapi dalam bahasa Arab berbeda. Taklid itu dibangun di atas hawa nafsu. Dalam artian tidak dibangun di atas ilmu, sekedar mengikuti. Tapi kalau ittiba, mengikuti yang didasari dengan ilmu. Dan kalau kita mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau, maka itulah yang namanya ittiba. Bukan taklid. Kenapa? Ada hadisnya, ada dalilnya. Kenapa kita sholat subuh tidak bersedekap atau tidak berkunut? Kenapa kita sholat subuh tidak melakukan kunut? Kenapa tatkala kita zikir setelah sholat tidak berjamaah secara beramai-ramai? Apakah ini taklid kepada Rasul? La. Ini bukan taklid, ini ittiba. Mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lihatlah bagaimana keadaan para ulama, para sahabat-sahabat Nabi. Tatkala mereka mengingkari orang-orang yang bertasbih dengan batu sebanyak 30 butir. Yang mereka inginkan adalah kebaikan. Maka dikatakan oleh Imam Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu taala anhu, "Wa kam min muridin lil khairi lam yusibhu." Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan akan tetapi tidak bisa mencapainya. Jadi bukanlah tolak ukur kebenaran adalah niat kita kebaikan, niat kita kebaikan, bukan. Apakah kebaikan tersebut sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasul ataukah tidak? Itu tolak ukurnya. Jadi kalau seorang Imam Ahmad mengikuti gurunya, Waqi' Ibn Jarrah, bukannya berarti Imam Ahmad taklid kepada Waqi', lah. Imam Abu Daud mengikuti gerak-geriknya, adabnya Imam Ahmad, bukan berarti Abu Daud taklid kepada Imam Ahmad, lah. Bukan seperti itu yang difahami. Karena apa yang mereka ikuti didasari di atas ilmu. Berbeda dengan taklid yang tidak didasari dengan ilmu, bahkan cenderung kepada hawa nafsu. Oleh karena itu, kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam mensifati siapa sih ahlu sunnati wal jamaah itu? Kata Rasul alaihi salatu wasallam, "Mithlu ma ana alaihi al-yauma wa ashabi." Mendefinisikan ahlu sunnati wal jamaah, mereka adalah kelompok-kelompok yang nantinya mithlu ma ana alaihi al-yaum. Seperti aku pada hari ini, kata beliau alaihi salatu wasallam. Tidak cukup sampai di situ, wa ashabi, dan seperti keadaan para sahabat-sahabatku. Jadi ini tolak ukurnya ahlu sunnati wal jamaah, sesuai dengan Rasul dan sesuai dengan sahabat-sahabat Rasul ridwanullahi alaihim ajma'in. Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum." Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Diulangi, "Ati'ullah wa ati'ur rasul." Diulangi sampai dua kali. Karena apa? Karena taatnya kepada Allah itu hampir setara, atau bisa kita katakan sama dengan taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taatnya kita kepada Allah sama dengan taatnya kita kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi lihat lanjutan ayat ini, wa ulil amri minkum. Dan para penguasa di tengah-tengah kalian juga harus ditaati. Tapi tanpa kalimat atau lafaz ati'u. Taatilah waliul amr, la. Wa ulil amr, sekedar diidhofahkan, disandarkan. Taati Allah, taati Rasulnya, dan para pemimpin, para penguasa di tengah-tengah kalian. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan dari ketaatan kepada para penguasa bukanlah amrul mutlak. bukanlah perkara yang mutlak, semata-mata taat, taat dan taat. Semuanya itu didasari dengan al-ma'ruf. Kalau ada sisi kebaikan atau kebaikan yang ada dari ketaatan tersebut, maka itulah yang kita ikuti. Adapun yang berkaitan dengan kemaksiatan, misalkan penguasa memerintahkan kita untuk minum khamr, apakah kita taati? Tidak. Karena ini kemaksiatan. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq, tidak ada ketaatan ketika orang menyuruh kita dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ketaatan kepada Allah dan Rasulnya mutlak, apa saja yang Allah perintahkan harus kita taati. Apa saja yang Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan harus kita taati. Inilah beda antara ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya dengan ketaatan kita kepada para penguasa kita. Para penguasa kita tentunya kita taati as-sam'u wa tha'ah sesuai dengan anjuran Rasul, bahkan perintah Rasul alaihi salatu wasallam, alaikum, wajib atas kalian bisam'i wa tha'ah, mendengar dan taat. Tidak ada dalam Islam yang dinamakan dengan demonstrasi mengkritik pemerintah secara terang-terangan. Ini adalah amalan batil yang tidak sejalan dengan pemahaman ulama ahli sunnati wal jamaah. Lihat keadaan para ulama dari zaman sahabat-sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in, turun kepada tabi'in, turun kepada atba' tabi'in, turun ke masa al-a'immah, al-a'immatus salaf, al-imam Ibnu Qayyim, al-imam Ibnu Taimiyah, turun kepada al-imam Bukhari, al-imam Muslim, al-imam Ahmad. Adakah di perjalanan mereka dikisahkan, dan kisah-kisah mereka ini teraktub, tertulis, tercatat di buku-buku para ahli sejarah, bisa dilihat referensinya jelas, dan tidak ada satupun apa yang mereka lakukan untuk menganjurkan yang namanya demonstrasi. Yang intinya dari demo tersebut adalah mencela pemerintah secara terang-terangan. Ini bukan akidah ahlus sunnati wal jamaah, bukan ajaran ulama pewaris Nabi. Ulama selain pewaris Nabi mungkin. Ulama selain pewaris Nabi mungkin mengajarkan demonstrasi, bahkan menganjurkan, bahkan memprovokator massa untuk turun ke jalan. Ini ulama bukan pewaris Nabi. Harus diselipkan kata bukan. Kalau ulama pewaris Nabi, lihat fatwa-fatwa Syekh bin Baz. Bagaimana dengan demonstrasi? Haram. Apalagi sampai para wanita yang turun ke jalan, wa'iyadzubillah. Wanita itu aurat. Seharusnya mereka berada di dalam rumah. Perintah Allah Subhanahu wa taala, waqarna fi buyutikun. Tetaplah kalian wahai para wanita di rumah-rumah kalian. Perintah dari Allah Rabbul Alamin, Allah yang punya alam semesta ini, Allah yang menghidupkan kita, mematikan kita. Waqarna fi buyutikun. Tetaplah kalian wahai para wanita berada di rumah-rumah kalian. Lantas ulama bukan pewaris Nabi mengatakan, wahai para wanita turun ke jalan. Mana yang mau kita ikuti? Perintah Allah atau perintah ulama bukan pewaris Nabi? Ini yang menjadi satu kesedihan di tengah-tengah umat, kaum muslimin khususnya, Indonesia. Banyak ulama bukan pewaris Nabi. Bahkan diposisikan sebagai ulama besar kaum muslimin. Dilihat, tinggal dilihat ilmunya. Apakah sesuai dengan anjuran dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ataukah tidak? Tinggal itu ukurannya. Apakah jalannya sesuai dengan jalan al-Imam Ahmad, al-Imam Asy-Syafi'i, al-Imam Malik, al-Imam Abu Hanifah, ataukah berbeda? Kalau jalan, ahlan wa marhaba, maka kita juga sejalan dengan mereka. Kita cabut label bukan tadi, jadi sama-sama ulama pewaris Nabi, karena sejalan dengan para ulama kita, al-Imam Al-Bukhari, al-Imam Muslim, Ibnu Majah, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, semua ulama ahlu sunnah ini. Tapi kalau tidak sejalan, ya tetap tadi, ulama dalam tanda kutip bukan pewaris Nabi. Ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah. Al-Imam Syafi'i alaihi rahmatullah, yang mana beliau merupakan seorang ahli fikih yang madhab-madhab Al-Imam Syafi'i sangat dikenal di tengah-tengah masyarakat kita di Indonesia ini. Bahkan sebagian ulama di Indonesia ini mengatakan bahwasanya madhab negara Indonesia adalah Al-Imam Syafi'i, madhab Syafi'iyah. Di sini saya akan menukilkan salah satu dari ucapan Al-Imam Syafi'i alaihi rahmatullah, yang merupakan imam besar bagi kaum muslimin yang ada di Indonesia. Beliau mengatakan, "Man abghada Ahmad bin Hanbal fahuwa kafir." Man abghada Ahmad bin Hanbal fahuwa kafir. Perhatikan perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i, madhab negara kita. Kata Imam Syafi'i alaihi rahmatullah, barang siapa yang membenci Al-Imam Ahmad, maka dia adalah seorang yang kafir. Keras tidak Imam Syafi'i? Barang siapa yang membenci Al-Imam Ahmad, maka dia adalah seorang yang kafir. Mungkin di antara kita ada yang tersentak, sampai seperti ini. Hanya sekedar membenci Imam Ahmad ini, kafir urusannya. Bukan hanya kita yang tersentak, bahkan murid beliau pun yang bernama Ar-Rabi' bin Sulaiman tersentak mendengar ucapan ini. Maka kata Ar-Rabi' bin Sulaiman kepada Imam Syafi'i, "Tatruku alaihi ismul kufur?" Wahai Imam Syafi'i, semua orang yang membenci Imam Ahmad engkau hukumi sebagai kafir? Beliau heran, sebagaimana kita pun heran. Barang siapa yang membenci Imam Ahmad fahuwa kafir, dia adalah seorang yang kafir. Ini kalau secara letterlek bisa kita samakan dengan manhaj atau jalannya mereka para khawarij. Faman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Waman lam yahkum bima anzalallahu faulaika hum al-kafirun. Letterlek. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, faulaika humul kafirun. Mereka adalah orang-orang kafir. Berarti presiden kita yang berundang-undang dengan undang-undang dasar, yang berhukum dengan bukan Al-Qur'an, bukan hukum Allah Subhanahu wa taala, kafir. Turun ke bawahnya lagi, wakil presiden begitu juga. Turun terus sampai lurahnya pun, RT-nya pun dihukumi sebagai kafir. Ini memahami ayat secara letterlek. Begitu pula tatkala seorang memahami perkataan Imam Syafi'i ini secara letterlek, yang membenci Imam Ahmad kafir. Ada seorang mungkin datang membenci Imam Ahmad. Imam Ahmad siapa saja dia tidak tahu, tapi dia benci, maka kafir. Ini secara letterlek, bukan seperti itu ya ikhwah. Semua ada tafsilnya, semua ada rinciannya. Maka tempatkanlah sesuatu itu pada tempatnya. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun." Yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir. Lihat juga ayat Allah yang lainnya. "Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika hum al-fasiqun." Yang tidak berhukum dengan hukum-hukum Allah, mereka adalah orang-orang fasik. Ini kafir, ini fasik. Ayat yang lain, "Waman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humudz zalimun." Yang tidak berhukum dengan hukum-hukum Allah, maka mereka adalah orang-orang zalim. Nah, lantas presiden kita masuk yang mana? Pemimpin kita, penguasa kita masuk yang mana? Kafir, zalim, atau fasik? Ada tiga di situ. Jangan satu ayat difahami lain langsung dihukumi mereka semua, aparat maupun militer, atau militer maupun sipil, semuanya dihukumi sebagai kafir. Bukan seperti itu memahami ayat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pentingnya mengikuti jejak para ulama pewaris nabi. Gimana sih penjelasan ulama ahlu sunnah tentang ayat-ayat ini? Dibaca. Jangan sampai menafsirkan dengan tafsiran sendiri yang akhirnya menimbulkan amalan-amalan yang batil, bahkan amalan-amalan yang busuk. Apakah mungkin seorang muslim loh ini, mau mengebom Masjid Nabawi di hari yang mulia Ramadan, ketika waktu sudah menunjukkan maghrib, sebentar lagi berbuka. Muslim semacam apa yang seperti ini? Pantaskah seorang muslim datang ke masjid nabinya untuk mengebom kaum muslimin, saudara-saudara dia, dengan landasan apa? Mereka semua kafir. Aina ukulukum? Mana akal-akal yang dipakai? Logika berpikir tidak dipakai. Sudah tercuci otak-otak mereka. Tercuci oleh apa? Syahid, syahid, syahid. Ini yang pertama. Tercuci oleh apa lagi? Bidadari, bidadari, bidadari. Jadi tujuannya sebenarnya syahwat. Syahid, syahid, syahid, bidadari, bidadari, bidadari. Tanpa ada memikirkan sedikit pun logika berpikir manusiawi. Masjid Nabi, subhanallah. Masjid Nabi alaihi salatu wassalam. Sampai mau dibom. Kemana logika berpikirnya, subhanallah. Ini pemahaman mereka, orang-orang khawarij yang tidak mau mengikuti langkahnya Imam Ahmad, Imam Abu Hanifa, Imam Syafi'i, Imam Malik. Tidak mau diikuti. Padahal imam-imam ahlu sunnah, ulama-ulama ahlu sunnah telah menjelaskan apa makna ayat ini. Bertingkat-tingkat. Orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, bertingkat-tingkat. Ada yang dihukumi zalim, ada yang dihukumi fasik, ada yang dihukumi sebagai kafir. Pembahasan tersendiri. Butuh waktu tersendiri untuk merinci hal ini. Maka kata Imam Rabi' bin Sulaiman, wahai Imam Ahmad, engkau memutlakkan kalimat kafir ini kepada siapapun yang membenci Imam Ahmad. Kata Imam Syafi'i, na'am. Iya. Semua orang yang membenci, ini lihat rinciannya. Ini yang perlu dilihat. Semua orang yang membenci Imam Ahmad kafir di sisi Imam Syafi'i. Tidak bisa kita telan mentah-mentah. Karena ucapan ulama yuqbal wa yurad. Ya kan? Ucapan para ulama itu bisa diterima, bisa ditolak. Tidak melulu harus diterima. Karena ucapan yang harus diterima satu-satunya adalah ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena ulama pun adalah seorang bashar, manusia. Yang dituntut untuk kita ikuti adalah bimbingan-bimbingan mereka. Bukan dalam artian seluruh apa yang mereka perintahkan, walaupun itu kemaksiatan kepada Allah, kita ikuti. Tidak. Kalau mereka yang katanya ulama memerintahkan kita wal'iyadzubillah untuk bermaksiat kepada Allah, maka ketahuilah bahwa dia bukan ulama. Dan bukan seperti ini model yang kita cari. Ulama ahlu sunnati wal jamaah pasti akan selalu membimbing umat ini di atas al-haq. Di atas jalannya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kita lihat dari ucapan ini, kata Imam Syafi'i, ya, aku mengkafirkan seluruh orang yang membenci Imam Ahmad. Ini pembahasan ilmiah. Bisa kita terima, bisa kita tolak. Kenapa? Sekarang jawabannya, kenapa? Lihat jawaban ilmiah dari seorang Imam Syafi'i. Kata beliau, man abghadu Ahmad, anada sunnah. Seorang yang membenci Al-Imam Ahmad berarti dia membenci sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Imam Ahmad merupakan imam sunnah. Imam as-sunnah. Beliau yang paling getol untuk membela sunnah-sunnah Rasul alaihi salatu wasallam. Jika ada orang yang membencinya, pasti dari kalangan orang yang tidak suka dengan sunnah. Bisa dipahami ya? Imam Ahmad merupakan imam ahli sunnati wal jamaah. Dan beliau paling getol selalu membela sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan seperti yang kita sebutkan pada sesi pertama tadi, untuk mengatakan secara terpaksa Al-Quran adalah makhluk, beliau tidak mau. Sama sekali tidak mau. Bahkan ulama yang sekaliber dengan beliau itu mengucapkan semua karena takut disiksa. Siksaannya pedih. Akan tapi Imam Ahmad teguh, tidak mau sama sekali. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh Imam Ahmad ini merupakan posisi akidah sahihah, akidah yang memang benar-benar datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Syafi'i, kalau ada orang yang membenci Imam Ahmad yang seperti itu getolnya membela sunnah Rasul, berarti dia hakikatnya membantah sunnah Rasul alaihi salatu wasallam secara tidak langsung. Tidak senang. Dan ini manusiawi. Dan ada. Karena yang namanya seorang yang membela sunnah, pasti ada pembenci sunnah. Kan begitu. Kalau ada yang membela sunnah, pasti ada yang membenci sunnah. Kalau semua orang membela sunnah, tidak perlu sunnah itu dibela. Kenapa ada orang-orang yang hidup di zaman ini, hidup ulama untuk membela sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Karena di sana ada yang mencela sunnah Rasul, ada yang menghina sunnah Rasul alaihi salatu wasallam. Maka dihidupkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diutus mereka orang-orang yang bisa membela sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian kata beliau, wa man anada sunnah qasada sahabah. Dan barang siapa yang mencela sunnah Rasul alaihi salatu wasallam, maka secara tidak langsung dia menikam para sahabat. Karena sahabat-sahabat Nabi inilah yang membawa estafet sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa man qasada sahabah qasada an-nabi. Dan barang siapa yang menikam para sahabat Nabi, maka itulah orang-orang yang hakikatnya menikam Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidak senang kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fahuwa kafirun billahil azim. Dan orang seperti ini pantas untuk dihukumi sebagai kafir. Ini silsilahnya. Jadi tidak semata-mata Imam Ahmad mengucapkan barang siapa yang benci kepada Imam Ahmad kafir. Ada sebabnya kenapa demikian. Ada sebabnya kenapa demikian. Karena saling berhubungan tadi, silsilah, tarabut, saling berhubungan antara ulama ahli sunnati wal jamaah. Kata Imam Syafi'i, yang membenci Imam Ahmad berarti dia membenci sunnah Rasul. Yang membenci sunnah Rasul berarti mereka telah mencerca, menikam para sahabat-sahabat Nabi. Dan tatkala para sahabat-sahabat Nabi, harga dirinya, kehormatan mereka sudah dilecehkan, maka mereka adalah orang-orang kafir. Yang artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi guru mereka tidak dianggap. Secara tidak langsung seperti inilah kondisi mereka, warga Iran secara umum mencela sunnah-sunnah Nabi karena mereka tidak senang dengan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Banyak ulama di sana, di Iran sana banyak ulama. Tapi seperti yang sebutkan tadi, ulama bukan pewaris Nabi. Jadi ulama ada dua macam, ulama pewaris Nabi dan ulama yang bukan pewaris Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah. Kemudian untuk menutup majelis ini, saya ingin memberikan sebuah penutup yang mana ini masih berkaitan dengan darurah al-irtibat bi ulama ahli sunnah. Keharusan kita untuk terus menjaga hubungan, untuk terus memegang tongkat estafet, silsilah antara ulama ahlu sunnati wal jamaah. Seperti yang saya sebutkan tadi, semuanya bersambung sampai ke puncaknya kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Untuk menutup hadis atau untuk menutup majelis ini, yang disebutkan oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari di dalam kitab beliau Al-Ibanah, di dalam kitab beliau yang berjudul Al-Ibanah, kata beliau alaihi rahmatullah, inni ala i'tiqadil imam Ahmad rahimahullahu ta'ala wa qabila ulama'u minhu dhalik wa sahhahu mu'taqadahu al-akhir alladhi mata alaihi insya'allahu ta'ala. Al-Imam Abu Al-Hasan Al-Ash'ari merupakan seorang tokoh ulama Asy'ari yang tidak sepahaman, yang tidak sepemahaman dengan akidah ahli sunnati wal jamaah. Mungkin antum pernah dengar ini, akidah Asy'ariyah. Akidah Asy'ariyah yang sering didengung-dengungkan oleh ulama besar kaum muslimin tadi, bahwa dia berada di atas akidah Asy'ariyah. Maka ketahuilah wahai ulama besar kaum muslimin, sesungguhnya Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari mengatakan di dalam kitab beliau yang berjudul Al-Ibanah, inni, sungguh aku, al-i'tiqadil Imam Ahmad rahimahullahu taala, berada di atas akidah Imam Ahmad alaihi rahmatullah. Yang mana Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, seperti kita ketahui bersama bahwasanya beliau memiliki akidah yang tidak sejalan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan bukan di sini tempatnya untuk kita rinci satu persatu karena panjang penjelasannya. Walhasil yang dimaukan di sini adalah kondisi terakhir Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari itu telah rujuk dan telah bertaubat dari akidah-akidah yang menyimpang dari ajaran ulama ahli sunnah. Dan buktinya adalah apa yang beliau sebutkan ini. Inni ala i'tiqadil Imam Ahmad. Sungguh aku ini berada di atas akidahnya Imam Ahmad. Dan akidahnya Imam Ahmad apa? Akidah ahli sunnah wal jamaah. Ini menunjukkan tentang rujuknya, kembalinya, taubatnya beliau, Abdul Hasan Al-Asy'ari, dari akidah Asy'ariyah kepada akidah ahli sunnah wal jamaah, atau lebih khususnya akidah Imam Ahmad. Ini yang beliau tutup usianya dengan bertaubat dan kembali di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan beliau pun alaihi rahmatullah, Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, wafat dan meninggal di atas akidah ini, di atas akidah Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah. Oleh karena itu, beberapa ulama yang lain yang menyebutkan bahwasanya taubatnya Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari ini masih dipertanyakan, itu sebabnya adalah karena beliau memiliki beberapa karya, beberapa tulisan-tulisan yang qaddarullah wa masya'a fa'al tidak sempat beliau bantah karena keduluan ajal menjemput beliau. Padahal Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari sudah berniat, berazam untuk menulis bantahan-bantahan tersebut. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Dan takdir Allah Subhanahu wa taala pasti dan pasti ada hikmah di balik itu. Untuk menguji umat manusia. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Takdir semua itu liyabluwakum, untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang paling baik amalannya? Yang paling baik amalannya. Bagaimana cara memfilter orang yang baik amalannya? Yaitu tadi, dengan melihat apakah dia berjalan sesuai dengan jalurnya para ulama, pewaris para nabi. Kalau jalannya tidak sesuai dengan jalur-jalur mereka, maka ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka tidak bisa mereka luluskan, dan mereka terjatuh, tergelincir di tengah ujian tersebut. Ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah. Jadi kesimpulan dari apa yang saya sebutkan dari empat poin ini, yang pertama keutamaan para ulama yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, yang kedua sifat-sifat mereka para ulama, poin yang ketiga yang berkaitan dengan hak-hak mereka para ulama, dan yang keempat adalah berkaitan dengan darurah, keharusan untuk kita terus memiliki silsilah yang tersambung, hubungan yang baik dengan mereka para ulama. Kesimpulannya adalah bahwasanya ulama mereka adalah satu-satunya kelompok yang telah direkomendasikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang paling memiliki sifat khasyah. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Ini rekomendasi langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari sisi Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, seperti materi pada daurah kali ini, yaitu al-ulama'u warasatul anbiya. Mereka para ulama hakikatnya adalah pewaris para nabi. Dan dari empat poin ini kita mengambil kesimpulan bahwasanya ulama pewaris para nabi itu memiliki sifat-sifat dan ketentuan-ketentuan, batas-batas, koridor-koridor. Yang maksudnya adalah tidak semua orang yang menganggap dirinya sebagai ulama, mereka adalah pewaris Nabi. Tidak setiap orang yang melabelkan dirinya sebagai ulama adalah pewaris para Nabi, sesuai dengan rincian-rincian yang telah saya sebutkan pada sesi pertama daurah ini. Kemudian kesimpulan berikutnya yang bisa kita ambil dari materi kali ini adalah ulama merupakan orang-orang yang bijaksana. Tidaklah ulama-ulama tersebut mendapatkan satu keluhan, dua keluhan, tiga keluhan, lantas menghukumi dengan enaknya, menghukumi dengan hawa nafsunya, tidak. Ketahuilah bahwasanya para ulama mempertimbangkan baik-baik. Mereka memiliki pandangan yang sangat jauh sekali. Tidak seperti kita yang memiliki pandangan jangka pendek. Pandangan mereka para ulama sangat jauh ke depan. Kalaulah kita melihat keputusan misalkan dari ulama tersebut tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka hendaklah kita legowo, menerima. Karena bisa saja sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi apa yang kalian tidak senangi, apa yang kalian benci, itu adalah khairul lakum, kebaikan untuk kalian. Ini yang dilihat para ulama ke depan. Jadi tatkala ada satu permasalahan naik kepada para ulama dan fatwa mereka tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka janganlah disalahkan, oh ini ulamanya yang bermasalah. Tidak seperti itu. Kita lihat diri kita, introspeksi diri kita. Begitu pula kata Allah Subhanahu wa taala, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa saja kalian menyukai sesuatu padahal itu adalah kejelekan untuk kalian. Jadi yang ditargetkan para ulama adalah khair, kebaikan yang ada di depan sana, walaupun fatwa tersebut mungkin terlihat tidak pantas untuk diterima. Lihatlah ke depan, sesuailah dengan koridor mereka, karena mereka adalah orang-orang terpilih yang mendapatkan rekomendasi langsung dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan mereka adalah orang-orang yang terbimbing. Yang terbimbing dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mungkin Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mewariskan warisan ilmunya kecuali kepada mereka-mereka orang-orang yang amanah. Tidak akan mungkin warisan tersebut diberikan kepada orang-orang yang berkhianat. Jadi tatkala rekomendasi itu masuk kepada mereka para ulama sebagai para pewaris Nabi, maka ketahuilah mereka para ulama adalah orang-orang yang amanah. Hendaknya kita menjaga adab kepada mereka, sopan santun kepada mereka, agar kita terus bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan ilmu mereka, dan jangan sampai kita diharamkan, dihalangi dari kebaikan ilmu yang ada dari sisi para ulama, yang hakikatnya itulah ajaran Nabi kita Muhammad bin Abdullah salawatullahi wassalamuhu wa barakatuhu alaihi. Ini khawati fillah, kesimpulan dan rangkuman dari materi yang saya sampaikan pada hari ini, yang saya harapkan semoga Allah Subhanahu wa taala mencatatnya sebagai amalan-amalan soleh, yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini sebagai tambahan untuk timbangan-timbangan kebaikan kita semua nanti di yaumul qiyamah. Dan saya berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah mengumpulkan kita di Masjid Darul Ilmi ini dengan penuh dengan keikhlasan, dengan satu niat tujuan bermajlis ilmu, ilmu syar'i, maka semoga Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita semua di surga-Nya kelak, di jannah-Nya kelak, yang penuh dengan sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang tidak bisa terukur oleh kenikmatan-kenikmatan dunia sebaik apapun itu. Wallahu taala ala wa alam. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan sekaligus untuk menutup sesi kedua pada hari ini, yang insyaallah taala akan kita lanjutkan pada sesi ketiga tanya jawab jika ada beberapa pertanyaan di sana. Wallahu taala a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.